Nenek jurang lebat tukar kita bidan tiang jalani. Mekalo betiang dan ngelang keturunan ida-ida tiang bedak sina. Nunas paus nadonang kawitan sanjan harta berana kadi rasa sing maguna kekenahan Thomas sing lapiana. Ulian sabar titiang asti tiba tiring widing sue cai demangin kami caya piana kelekat sadahuani dong tole jailu piana ke puteng bagus ne kone bapane di bete pesne mirepen pekane kade rasa yang lebihan sucan mi dine keterima teken pengaktine duga seipinan masuk semanti tiang beside metu suputra keleya dados jat memaguna. Rasa sing maguna kekenahan Thomas sing lapiana. Ulian sabar titiang asti tiba tiring widing sue cai demangin kami caya piana kelekat sadebuani dong tole jailu piana ke putih bagus putih mecara memene bagus ne kuni bapane bibiti pesne mirepin pekane kade rasa yang lebihan suecan midine keterima teken pengap kene duga seipinan duh yang kamu kami premasuk semanti tiang beside metu suputra keleya dados jat memaguna.